Nah, sekarang lagu pertama dulu ya. Judulnya Kembali ke Sekolah, ditulis oleh Om Elva Susyoria dan Tante Vera Sulvina. Aku senang sama lagu ini soalnya lagu ini ngingetin aku kepada teman-teman sekelasku. Jadi, kalau liburan tiba, liburan yang seperti panjang itu aku malah merasa kehilangan. Tapi malah kalau misalnya liburannya habis, aku malah merasa senang. Soalnya bisa ketemu teman-teman sekelas dan bisa melihat suasana sekolah. Yuk, kita dengerin sama-sama yuk. Serina, tali sepatunya.